عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا باعتصام حبل الله. Kalau diartikan dari ngaji mah kudu ngarti bahasa Arab yang barusan sebagai ibtitah dalam haflah sekarang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah amarana yang memerintahkan kepada kita semua i'tisam, berpegang teguh bihablillah, kepada tali Allah. Karena ada satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an, jangan berpecah belah. Se-Al-Quran itu kudu Al-Quran. Alhamdulillah alladzi amarana bi'tisami hablillah, segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk tetap satu bersatu, bersaudara, ngaji ngahiji. Ya, ame ngerti. Jadi ingin ngahiji itu pengertiannya harus sama. Frekuensi satu resonansi, sepemahaman satu nurani. Waqtasimu bihablillah jami'a amarana bi'tisami hablillah. Ngaji wal ibtiadi, mengajina benar secara otomatis. Tadi ada ilmu meyakini, membenarkan, menjalankan. Sami'na wa ato'na, secara otomatis bakal ngahiji sorangan. Saya dapat ilmu ini dari alam, ketika memasukkan ke dalam sebuah jolang atau ember jair, emas, gurame, lele, puterkan dengan kecepatan putaran yang tinggi airnya. Itu lele jeng lele, gurame jeng gurame, emas jeng emas, jair jeng jair. Itu sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi kita akan bertemu di satu frekuensi selama amalnya satu resonansi dari nurani. Ikhlas. Nu ikhlas mah pangihna jeng nu ikhlas deui. Maka luruskan niat. Karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh pilihannya. Nu aman mah karena Allah. Dan itu dapat perintahnya dari Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Jadi Ustaz Epi dipoto nunjuk teh lain itah ngorong. Hayu orang ngaji supaya ngahiji. Ngahiji mah mau apa hili, papisah mau jadi dua kecuali aya kepentingan. Sendal ge ngahiji aya sisirangan mah teu ngeunaheun. Walaupun beda tapi searah itu sendalnya. Alam banyak mengajarkan ayat yang tersirat supaya kita lebih arif. Naon sih pasea wae hayang maot keriweuh. Oke, kita buka ayat-ayatnya. Maka amarana bi'tisami hablillah, segala puji milik Allah yang memerintahkan kepada kita dengan hidayahnya kita bisa mengambil bagian untuk memegang tali Allah. Wal ibti'adi anil adatil jahiliyah, sehingga secara automatically keluar dari kebiasaan bodoh. Apa itu kebiasaan bodoh? Iftirak, tafaruk, mufarokoh, berpecah, memisahkan diri karena faktor merasa suci. Fala tujaku anfusahum, jangan merasa bersih. Siapa atuh kita teh? Tahu nggak kita teh siapa? Sepiteng berjalan tahu. Urang didengekeun teh pedah make jas, make kupluk. Daek teh diceramahan kunu buligir make cangcut hungkul. Aliran naon deui eta? Madhab cangcutinya. Grup band cangcuter alus dan ngaji mah geuleuh. Jadi Allah saja yang menutup aurat kita. Kenapa sibuk dengan aib orang lain, dicari-cari kesalahannya supaya jamaahna pindah? Gak penting hari gini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sepaket al-ikhlas, al-falak, an-nas. Itu kenapa disimpan di tukang. Ini tafsirnya dalam. Maka dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, tujuannya satu, Allahu ahad, Allahu samad. Tong nyarande ka mamana, sukses bukan di banyak. Kalau kita merasa sukses dengan banyak, berarti Nabi Nuh gagal dakwahnya. Setuju? Karena Nabi Nuh sedikit pengikutnya, walaupun dia ponder ya. Bukan di banyak sukses mah. Malah ada satu ayat tentang hati-hati jebakan banyak. Wa intuti aktar, kebanyakan orang di muka bumi yazillu an sabilih. Surat Al-An'am 116, dia akan keluar dari track yang diminta Allah, keluar dari siratal mustaqim, karena sudah berkepentingan. Kalau tidak dibohongi, didustakan, prasangka. Kita kunaon nepi ka embung hiji teh kunaon, pasti ada penyakit ini. Nah, nanti di diagnosanya ku Al-Qur'an beberapa ayat yang saya angkat dan akan ungkap malam ini, maka perhatikan dengan seksama. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak berfilsafat serbajat kepentingan materi, filsafat serbaruh kepentingan batin. Ayo mah parentah weh. Maka di dalam sunnah ada satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah ketika Rasul berdoa, ada satu doa yang sepertinya tidak diijabah. Nabi tadi ijabah. Bukan itu. Ya Allah, jangan kau berikan kelaparan umatku, warareg gue daharna. Loba lapar loba wareg. Loba wareg, loba cager loba gering. Artinya doa Nabi diijabah, sukses untuk satu hal itu. Dua, menangkan ketika peperangan. Kemarin cover judul kajian Ummatu Wahidah Wan Ummah ini reunian 212. Sekali disakiti, lihat kekompakannya kemarin reuni di Garut 212. Jangan main-main dengan Islam. Tapi yang jadi masalah bukan musuh Islam yang di luar, ini yang internal ini. Nanti ayatnya tadi udah dibaca, Al-Baqarah 213. Penyebab perpecahan itu apa? Satu, ada kepentingan. Lam yalid wa lam yulad, anak buah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuan ahad, geus nu sakti mah Allah. Nu sakti mah Allah. Jadi mun hayang sakti deukeutan nu maha sakti, cuman syaratnya mau ngahiji. Sapu nyere bisa nyapuan persoalan nu ngaranna sampah persoalan, ku sapu mah beres. Kita berkumpul untuk menyapu persoalan. Nanti di Al-Baqarah 213, 14, 15 tadi, apa amal yang kita harus lakukan untuk menyiasati perpecahan. Jadi stay on the track di satu amalan, fastabiqul khairat. Tetap berbuat baik dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk mencapai titik wan ummah itu niatnya harus ikhlas maksudna mah. Kudu paham kul huwallah itu rek kamarana atuh gaya. Meni beda-beda baju terus bangga ku baju. Bukan itu, kita tidak suka pakai seragam, tapi sepakat ya kita suka keseragaman ya. Pekwerek nurutan mah. Kan lo bayana Ustadz Epi KW. Tena naon sih? Endor anyar. Aya deui nu anyar, tena naon, tapi tena naonan disinggah-singgung, ngan yakin moal naon-naon. Mun teu nyaho tong nyahoanan, tapi hirup ulah kagok, tapi ulah ngagokan, setuju? Untuk pada titik judul tema kita bahasan malam ini, wan ummah itu bukan masalah enteng. Nabi berdoa, jangan kau laparkan umatku, diijabah. Jangan kau kalahkan peperangan umatku, diijabah. Tapi ketika Nabi bermohon, ya Allah, persatukan hati umatku. Ini seperti belum beres, dan itu tugas kita. Maka kenapa ulama disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi? Tong pesimis, semua kita berhak jadi ulama. Dengan cara, dengan modal satu, innama yahsyallaha min ibadihil ulama, surat 35 ayat 28. Jadi ulama mah sederhana, lain loba hafalan Qur'an hungkul, lain banyak memahami hadis saja, tapi ada rasa takut enggak ke Allah. Innama yahsyallaha, di antara hamba-hambaku sesungguhnya ada yang takut kepadaku. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama, itulah ulama. Jadi sanajan bodoh teboga ilmu seetik amal, tapi ada rasa takut ke Allah, itulah ulama. Sederhana Islam. Dan percuma loba ilmu ge jadi pembangkang mah, jadi bedegong mah. Sepakat? Aya teh rasa takut ke Allah sehingga hidup jadi disiplin, ihsan, merasa diperhatikan ku Allah. Kalaupun Allah, kita tidak lihat Allah ketika beribadah, yakin Allah ngelihat kita. Teu hayang kaciri ku jelema. Urusan jelema ningali resiko eta mah. Kalau sekarang kan selalu ingin dilihat manusia, ri'ah annas. Maka lawan ria itu kembali al-ikhlas. Qul wallahu ahad. Kalau tidak ikhlas, nanti timbul persoalan kemudian. Qul a'udzu birabbil falaq, kenapa kita harus berlindung kepada Allah penguasa waktu subuh? Karena kejahatan muncul menjelang pagi. Bangsat, dugem. Kemarin saya ke Bali, nepi ka subuh dugem. Curang mending pakai tahajudnya. Tapi kan masalah kepahaman. Ini tugas kita, dakwah. Tapi gak bisa dakwah sendiri-sendiri. Ibarat salapan nu gering, nu hiji cager. Harapannya, nu salapan ke bawah cager, nu cager ke bawah gering. Penting one finger tauhid jika kita minimal untuk kabeh sawareh tapi mengimbangi. Maka saya aneh kalau dakwah itu menyaingi, bukan menyaingi, menyayangi kudu nama satu bersatu bersaudara. Nah onsi ya teh, nah nanti ketemu penyakitnya apa? Satu, hubbud dunia, ada kepentingan dunia. Waqarahiyatul maut, sehingga melupakan kematian. Di antara yang Nabi takutkan, di antara 25 poin yang Nabi takutkan, bukan 25, 35, tanda akhir zaman, yaitu ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham agama tapi tidak faham praktek. Enggak mau kalau tidak sama bajunya, enggak mau kalau tidak sama pemikirannya. Padahal perbedaan pendapat di Al-Baqarah 213 tadi tidak harus memicu terjadinya perpecahan. Karena perpecahan mah tidak dipicu dengan perbedaan pendapat. Catat, perpecahan itu dipicu bukan karena perbedaan tapi karena kedengkian. Maka di surat Al-Falaq ada pernyataan Allah, wa min syarri hasidin ida hasad. Tahu apa itu hasud? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bising aya diurang buru-buru slep piceun da tumor teh, karena ini yang merusak pergerakan. Hah, sadepi ngising nage cingogonya heuh. Apa maksud perkataan itu? Supaya urang eueun ngadengekeun nyawantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Ti dituna sakitu undur makola wala tandur man kola. Jadi selalu melihat melatih itu durinya, ya iopi lah, sieun katojos lah, sieun diamputasi lah. Coba lihat melatih itu bunganya. Setuju? Kalau lihat durian itu tolong jangan kulitnya, iopi ya nanti. Tolong dalemannya. Mending kali Ustaz Epi, buat apa beli botolnya? Ini biangnya. Ekstra jos. Kedengkian hubud dunia, bukan perbedaan pendapat, tapi beda pendapatan. Lalu dicari-cari kesalahan itu di antara kita supaya orang membencinya. Lalu kemudian kenapa Nabi Yunus dicapluk paus dibawa ke kedalaman samudra? Karena sombong, ketika umat butuh dia pergi. Ingat sejarah itu. Qawdu bi rabbil falaq, berlindung. Wa min syarri hasidin ida hasad. Wa min syarri nafasati fil uqad. Sihir yang dihembus-hembuskan. Tong ngaji kadinya sia. Ngarokok kene. Ya terek ngebahas ngaji rek ngarokok. Malah kita sibuk dengan ibadah orang lain. Naon cenah salat jeung si eta mah kunut. Naon salat jeung si eta mah curukna utek-utekan ngusap beungeut. Hay maneh salat merhatikeun batur. Bang, geus balik ge. Padahal ada satu ayat surat Al-Anbiya ayat 92, tolong dibuka biar enggak ada trik kamera. Ini bicaranya harus original. Tidak ditunan sakitu. Wantun geleh, tuwantun ulah geleh. Surat Al-Anbiya ayat 92, surat 21. Saya baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesuai tema kita. Artinya sungguhnya agama tauhid inilah agama kamu. Kamu, iya kamu, aku, iya kamu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Heureun heula da waqaf di dinya na ge. Sungguh agama tauhid ini, inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Wa anna rabbukum fa'budun, geus ari ibadah tong riweuh. Arab dulu bersatu, satu agama, agama Ibrahim, agama tauhid. Lalu datang orang-orang Quraisy yang berkepentingan perebut wilayah Aus, Khazraj, kabilah-kabilah yang jadi riuh dengan politik. Maka hati-hati nih sekarang pengajian-pengajian misingan urek numpang-numpang beken, entong lah, geus we pure lah. Lagi banyak yang berkepentingan karena oleh lah. Kalau saya menang, daging murah. Partai banteng berarti. Ngeus-ngeus tong riuh, tong riuh. Ya agama tauhid la ilaha illallah. Ta eta aman geus moal papasean. Allahnya satu. Kanan nas ummatan wahidah, cek Al-Baqarah tadi. Asal umat itu satu, Adam dilahirkan Hawa beranak pinak berkembang biak tapi tidak berkembang baik karena kedengkian bagiam bainahum. Nabina hiji, kitabna hiji, Allahna hiji. Allah adalah Tuhanku, patokan Muhammad adalah nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Hayang sarua, DNA aja gak sama, sepakat? Sidik jari aja gak sama. Oke, kembar lahirnya sama, tapi matinya beda. Daharna bareng ngis acara, ngisingna bareng te. Maka jangan alergi dengan perbedaan. Urang sarua jeung andirip ceuk saha. Tapi saya ada acara di Batam nanti, gimmick sama dia, diskustik, diskusi bari akustik. Insyaallah berbagi hikmah, berbagi frekuensi, memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Pertanyaannya rekamarana gaya berbeda-beda tapi satu tujuan, beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua. Right? Tuluykeun tong. Tuluykeun. Lalu kenapa terjadi perpecahan setelah Allah menyatakan bahwa ini agamamu yang satu, agama tauhid. Maka sembahlah aku sebagai Rabbmu. Al-Anbiya 92, tinggal di tafsirna 93. Wa taqatta'u amarahum yalnahum kullu ilayna raji'un. Tetapi mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka, merasa benar tidak benar merasa, merasa pintar tidak pintar merasa, merasa cukup tidak cukup merasa, merasa bersih tidak bersih merasa, merasa suci tidak suci merasa. Dicarek Allah fala tujaku anfusahum. Mane saha? Saha ngaran mane saha? Imah di mana? Kamakola ebit-bit e-nya. Tek itu wae. Tena naon, tapi tena naonan sok we ngan yakin moal naon-naon. Hirup tong gagok, tapi tong ngagokan. Ieu teh kunaon nepi ka embung ngahiji teh? Cari jawabannya. Tah. Karena perbedaan yang dibesar-besarkan, lalu kemudian mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada Allah poho balik. Tah. Sangana moal balik ka Allah. Hirup berjamaah, jamaah ribuan, tapi balikna ribuan teh. Awas, kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Tong gede hulu mang sing teu asup helm. Umma mun penting ieu maot. Maka di 94-nya barang siapa mengerjakan kepada kebajikan, ini solusi. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Ini kuncian kita. Ngestong loba dedengian. Ketika ada gosip, mulut saya satu, tangan saya dua. Kalau saya ingin capek, mangga sumpal mulut-mulut yang menggosip tentang kejelekan kita, ada orang mang goreng atuh. Mending pakai nutup telinga, mentak biar ganti duduk kuy kupluk ameh teloba dedengian. Setuju? Mereka mana atuh? Nges nyian kahadean. Jangan mencerca kegelapan, lebih baik menjadi setitik cahaya yang menerangi walaupun temaram. Setuju? Karena malam pun tidak pernah mencerca, takdirnya menjadi gelap. Pernah peuting amek-amekan, aing mah poek ceuk peuting teh. Tapi terus ikhtiar ketika melihat kegelapan, ikhtiar, aku buta ustaz. Nah, si amun kacai mawa lilin, sieun katabrak kunu beunta. Saya kemarin ke Bali, pulang ngajian lewat Legian, paingan di bom, da arateu keur nungges ngaji mah. Masya Allah, pacium-ciumnya pameran susu, Ayo susu lemesnya no. Dihamplas. Doraka ngahamplas susu. Liudhiro ala din kulih, idharkan saja, ini fakta. Saya hanya bisa berdoa, ya Allah, setiap cengkah di dunia ini milikmu. Apa yang kau hamparkan? Firasa was sama'a. Di dunia, di langit, di bumi, semua ada dalam genggamanmu. Aku berharap Bali satu ketika menjadi seperti Madinah Al-Munawarah. Karena Madinah pun dulu enggak seperti itu. Tapi ada datang seorang yang ikhlas berdakwah bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu jadilah Madinah seperti hari ini. Melak jagong melak weh. Terus orang isuk mautnya bae weh da jagong anu dahar kurang lain pelak kurang, paham? Kewajiban kita menanam, berbuat baik Allah tidak akan sia-siakan, tidak akan Allah korupsi. Fastabiqul khairat. Cuma hilangkan penyakit hati, dengki, sombong, angkuh. Muntuk urang, mulai menang urang, ayo urang nusaha. Nu aing aing nusaha. Menang urang, ayo menang urang menang saha. Itu yang tidak terjawab. Maka Quran ini begitu mencerahkan tentang wan ummah. Satu. Berangkat dari yang satu. Jat yang satu, kul huwallahu ahad. Hati-hati wa min syarri hasidin idha hasad. Kalau sudah terjadi, Ustaz gimana? Allahumma rabban nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Eta doa kernu gering. Jadi hese ngahijima kusawab gering hati. Nah, tidak senang melihat orang susah. Apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Parbut we istilah. Wah, muntah dimimitian ku orang mah. Aimane dimimitian aku saha. Saya tidak akan bosan mengingatkan. Saya pernah ditanya spontan, Ustaz, ai ponder pemuda hijrah sah? Saya jawab lempeng we, Rasulullah kebek ruas. Da memang teu wau jeung Rasul meureun nya. Ai cek maneh saha? Sugan teh Ustaz Epi, atuh ge jadi aliran Epi iya curang. Ini kalau enggak dibahas ini masalah. Ta'assub li ara'i rijal, mengkultuskan sesuatu. Kayak aliran Ebetia Mas Bet. Nya Monrekia, Monreker Brigesia. Ya, jadi riweuh lah. Ini tong riweuh gitu pesan wan umah ini tong riweuh. Pertanyaannya paen atau dahabun? Reka marana ieu nepi ka riweuh kieu? Nepi ka ti tatara jong teh ieu teh kunaon ieu teh? Bedah Quran mah anwar nur. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Jadikan Quran ini pemimpin, petunjuk dan cahaya. Ame teu ditata rajong. Kan aya dinu poek mah nya curug ge teu kaciri nya. Tapi ngorong mah lempeng we. Da biasana kitu. Tah kebiasaan ini mutlak penting diciptakan ngaji. Ame maotna ke ngaji. Kalau saya kemarin cerita sama istri saya, Neng aya sok ngalindur tara osok. Aya beberapa rekamana. Naon nu dilindurkeun mangga jadi saksina. Siapa mengalindur ceramahnya? Heh, siapa punya ceramah? Kadang cina ngapalkun, cina nepi katamat. Berarti siapa punya gitu? Mentak munsati barang macam-macam, sok rada tuwani sare di imah teh. Sian karekam. Tang hati-hati. Tubuh pun merekam apa yang diperbuatnya. Kebayang teu lamun hate goreng lalu efekna jadi melibatkan orang sehingga ikut benci kepada fatwanya. Tong ngaji kaditu, tong etalah riweuh. Itu kebayang enggak mandala? Ala khairin kalau baik sejumlah itu pahalanya, tapi kalau orang terhasud dengan kata-katanya lalu membenci kelompok satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, dia kebagian man sanna sunnatan sayyi'atan. Saya pertama aya copet di Bandung, copet eta geus maot, satungtung aya copet, terus saya multi level marketing dia kebagian poinnya. Eh aslina wani diriungkeun. Sok we baong ti ayeuna, ge rarasakeun di akhirat. Setiap kali surat Al-Lahab dibaca, tabat yada Abi Lahab wa tab. Eta beban bagi Abu Lahab. Karena itu kutukan. Menghati-hati dengan perbuatan tidak baik lalu diwariskan. Geus we nu geus mah, istighfar we. Da teu nyaho mimitina oge. Maka di Quran surat Al-Anbiya, surat para nabi, surat 21 ini jelas sekali agama kalian tuh agama yang satu. Lalu kemudian jadi terpecah. Kenapa? Satu penyebabnya penyakit hati, berkepentingan, hubud dunia, merasa bersih, sombong, ujub dengan ilmu. Maka hati-hati. Ini harus dibereskan masalahnya. Bagaimana membereskannya Ustaz? Buka Al-Maidah surat kelima Al-Maidah surat kelima ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang ini Al-Quran, baca, artikan, amalkan, sing ikhlas ngamalkeunana. Karena sudah diturunkan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Mana yang benar? Sing deket jeung sumber kebenaran Al-Haq mi Rabbik. Fala takunana minal mumtarin. Jangan ragu-ragu mun datangna tina Quran, sanajan budak leutik nu ngomongna cokot tina bujur hayam, endog mah cokot tina bujur ustad, cokot we endog mah. Nu penting lain endog ustad. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nges ngaji Quran weh, da Injil, Jabur, Toret, ayana Al-Quran. Apa contohnya? Yahudi punya kitab enggak? Punya. Tapi di Al-Quran ada unik. Ada Quran surat Al-Isra atau Bani Israel yang bercerita banyak tentang Yahudi. Ker Yahudi ker orang. Orang mulai juga Yahudi mun ngaco, ngaca, kapangih ngacona ngaci dengan cara mengacu. Paham? Itu Quran teh enteung. Oh, urang teh ulah juga Yahudi, mun ngomong tong bohong, mun janji tong ingkar, mun diamanatan tong hianat. Ayatul munafik. Yahudi kan nyeri awak mun teu bohong. Sok iklan-iklan produk. Motor ge diiklankeun ku si Komeng, nepi ka saroek bajuna, nanyakeun ka si Engko, kok meuli motor nu mun dipake soek baju. Wah, waduh cenah eta mah. Nah, nyeri awak mun teu bohong teh, dan tahu kita tahu itu bohong, tapi merasa seperti benar. Kebohongan yang diulang-ulang akhirnya jadi seperti kebenaran, tapi kebenaran yang tidak diungkap dibohongkan akhirnya. Ini bulak-balik ame teu tutung. Maka solusi perpecahan itu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Jadi Quran mah geus moal bisa diganggu. Kalau Injil masih bisa direvisi, lahirlah Bibel, perjanjian lama, perjanjian baru, yang sudah lahir kebijakan yang jadi kebajikan, yang tidak jadi kebajikan malah kebajakan dari patikan. Babi dulu di Injil haram karena banyak umatnya yang beki, akhirnya jadi halal dan halal ayeuna mah. Ya, sapi penek, babi. Khomer jadi haram, jadi halal. Jadi kebijakan itu berpihak kepada kebanyakan orang. Laun-laun jinah ge dimenangkan, dan itu sudah diberlakukan. Dan Islaman itu berubah. Inna nahnu lahafidun. Tiba heula babi haram-haram. Sana jangan di gula asem, di sop, di naon. Tesese leket. Maka saya cinta Al-Quran. Kenapa? Mun ngomong kitu-kitu, hitam putih itu benar-benar. Maka fa in tanaja'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apapun masalahnya, kembalikan secara seksama sesegera mungkin kepada Allah dan Rasulnya. Itu enggak mungkin kalau enggak ada kajian. Nah, jawab masalah ini sebetulnya relevansinya nyambung ya. Malam saya di Al-Mutakin tentang inspiring the journey, bagaimana sikap Muhammad menyikapi kehidupan. Tadi di ITB di Salman saya ngebahas tentang closer to the end, mengespohote tara ingat. Sekarang ummat wahida samemeh mau trek dikumahakeun ya hate teh, rek ngahiji rek papecah. Maka kalau ada masalah cepat kembalikan kepada Al-Qur'an. Karena Rasul meninggalkan dua rel keselamatan, taraktu fikum amrain indamasaktum bihima lan tadilu abadan. Kalau engkau pegang teguh urusannya, aku tinggalkan, engkau tidak akan sesat selamanya. Apakah itu? Quran was sunnah. ieu nu diterangkeun ayatna. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an, wa anzala ilaikal kitab bil haq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wal muhaiminan, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini jangankan di khalayak sosial, urusan waris contoh. Ini saya ditinggalkan wafat misalkan oleh orang tua. Adik saya 4, 4 dengan saya, 3 adik saya. Sengketa. Kamu Islam bukan? Islam. Yang percaya itu ke orang. Nyanda ama ustad ngariung. Ya waris di si bapak kumah bahala. Memang jatah abdi, jatah abdi, jatah abdi. Kamu Islam bukan? Islam. Bagaimana kita lebur lagi? Atur dengan aturan Quran. Kajian bahasa. Dan saya tidak mengambil bagian kalau saudara sekalipun ketika masalah yang sifatnya sengketa lalu mau dikembalikan ke Quran lalu mereka menolak, saya tidak ambil bagian daripada sengketa itu dibikin WKB. Ngelehan dari rezeki mati Allah, tapi yang jangan rusak tuh hukumnya. Kan seperti tidak adil, aww hiji lalaki dua, tenang bu. Kalau akadnya sudah dipecah dengan hukum Islam, tidak harus jadi perpecahan. Nanti si Allah melembutkan hati si kakak ini yang dapat jatah dua untuk ikhlas diberikan kepada ibu. Selesaikan saja dulu secara hukum, kayak bicara adat mah belakangan. Kita kan gak mau. Seperti Islam tidak adil, itu yang paling kontroversi. Satu bab waris, dua bab Anisa ayat 3 mau disebut poligami. Ya, hesenya. Sok, anu menyebabkan perpecahan non. Ketika laki mengamalkan Anisa ayat 3, pecah weh, meminta cerai, piring bahe. Ai pertanyaan, ai Quran pembersatu pemecah? Pemecah, pemecah antara hak dan batil. Pemersatu bagi yang satu frekuensi. Maka tiga kelompok lahir, sami'na wa atho'na, kita dengar kita taat. Yang pertama, mudah-mudahan kita kelompok ini. Kedua, sami'na wa asoina. Apa sih tapi mung asoy we maksiat. Nu katilu nu bahaya mah sami'na wa hum la yasma'un, kadenge tapi teu perlu. Urang buka hukum adat. Nah ini sudah murtad ini. Maka kembalikan seluruh persoalan kata Allah di Quran surat Al-Maidah 48 ini sebagai pemicu dan pemacu terjadinya banyak perpecahan. Kenapa? Kapangih deui panyakitna mun aya masalah mung dibawa kana Quran, tidak tabayyun. Maka jangan judgment, bisa jadi yang kita judgment, kita punishment, dia lebih benar. Punya alasan yang lebih valid daripada prasangka kita kepada mereka. Setuju? Yaitu Islam jadi hesenepi, teh kunaon ya teh. Lain dakwah nanu salah, lain Quran nanu salah, lain hadis nanu teu sahih, cara menyampaikan mungkin yang bid'ah. Menyakiti, menghakimi, tidak mengilhami, menyaingi, tidak menyayangi, mengajak, tidak mengejek. Ya, bisa jadi caranya yang salah. Min kali plus, plus kali min, min kali min, plus kali plus. Kita enggak pakai rumus terakhir, jadi riwuh, hasilnya selalu min. Kalaupun plus, benar salahna gitu. Kalaupun plus, benar salahna, karena berangkat dari niat yang salah dengan cara yang salah. Maka hanya yang benar itu yang datang dari Allah Al-Qur'an. Lanjutkan, di surat 48 ini ada ungkapan lagi, maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ulah menjilat hayang hiji mah babaturan salah, ingetan tong disalahkan, ingetan salah bro, dengan cara yang hikmah bil mauidatil hasanah yang humble. Siapa hijrah, hijrah salah bawah nyeri hatiin. Hati-hati perasaan gak enak. Nu paling bener hijrah nama Rasul, belajarlah ke Rasul. Ya, jangan mengikuti keinginan mereka. Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dua jalan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan umat yang satu, ketemu lagi umat tauhidah. Da gampangan ka Allah mah ngahijikeun sa Bandung unggal peuting aya pangajian tuluy minuhan masjid bisaeun. Ngan kenapa tidak terjadi dan tidak terlihat, tetapi Allah hendak menguji. Ini yang jadi tugas kita dakwah. Nyambung jeung nu tadi, kenapa doa Nabi yang terakhir seperti tidak diijabah? Itu tugas sisa kedek mah ngambil bagian. Dalam rangkaian bingkaian umat jadi bersatu. Ajaib, Bandung juara, Bandung lautan kajian, teuing saha nu nyieuna. Ah, izin Allah weh, diwakilkan kepada orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu tapi punya keinginan, dan itu sesuatu yang Nabi khawatirkan. Kelak banyak ahli ilmu tapi tidak peduli, debatable, merasa bersih, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sementara umat dibiarkan, muncullah orang-orang bodoh yang peduli agama, risau. Mun witarato aya namanya preman-preman, kemarin saya ngaji di terminal Cicaheum. Ini puas batin teh, terminal wae pengen ngaji. Nah, anu geus ngaji nembung ngahariji. Ini jawabannya ini. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Tuh sarua. Pastabiqul khairat. Ustaz teu bisa ceramah mah nyanyadiakeun caina. Oh, aing mah nyadiakeun cai ka piheulaan meuli nutrisari hijikeun kocokeun. Ustaz eta geus koneng caina ku bala-bala atuh. Jeung cengekna. Ustaz geus abi ngumahan wadahnya, jadi saling melengkapi. Ulah hayang na mimbar kabeh. Ulah hayang ngeunahna kabeh. Islam enggak perlu kita, catet. Dakwah enggak perlu kita, jangan ger. Kita yang perlu Islam dan dakwah untuk meneruskan tugas kenabian. Maka ulama disebut warasatul anbiya. Ngan syarat jadi ulama mah hiji, nupang beratna mah aya sieun ku Allah teh. Urang mah sieunna kaleungitan jamaah, sieunna hilang frekuensi. Nabi Hidir ge nabi nu teu boga umat, tapi sakali nu ngaji saha ka Hidir? Musa nu umatna loba. Jadi terjebak semua. Aku terjebaknya. Karena lagu baheula kitu. Ya, ini ujian dari Allah. Maka perbanyak kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Tasing ingat eta innalillahi wa inna ilaihi raj. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Riwe. Goreng hate ka batur. Merasa bersih, merasa benar sendiri. Sampai tiang listrik dituduh nabrak. Nya bener lah. Da bapa mah bener wae lah. Lalu diberitahukan kepadanya, kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tanya nu diributkeun ku maneh teh nulungan teu. Tanya nurani kita malam ini. Suka perdamaian, suka perselisihan? Eta jujur. Sok atuh kembangkeun. Senyum teu pira. Senyum. Hayang aku umat Rasul tapi seuri wae mahal. Eta umat Rasul, umat barusuh. Menang aku umat Rasul, tapi Rasulnya ngaku temannya umat Rasul. GR. Muludan tiap tahun, tapi tahajud mumua. Subuh tunuh, duhur ripuh, asar horea, maghrib tiris, pabelit jeung dunia terbalik. Isa harudang, tahajud pagusud, hayang asup surga, sese banget boga kawauhan. Boga orang nyerok. Jeng dulur teu akur, jeng baraya pasea, hayang surga layad hulul jannata qati'un yakni kuti ar-rahim. Tong hayal, laisal iman bitamani, hayang asup surga tapi nu ayawe dipegat-pegatkeun, daek teu dipegatkeun tali kolor keur leumpang. Heh, kamu megatkeun silaturahmi atuh ka mana gaya? Ngobrol atuh dina angkot. Teu gentle, terusnya tabayun. Kenapa ini pengajian berhenti? Kunaon eureuna teh? Kan gitu, nyenggeus we da teu uduna teh. Buka deui we pengajian. Maka bumi Allah itu luas, wasiat. Tong dipersulit di dieu, pindah ka dieu. Nu ulah eureun mah ngajina, setuju? Kan wan ummah. Menyatukan frekuensi untuk bagaimana terwujudnya persatuan umat. Kemarin saya di Kuningan ya. Barudak yang menyiapkan kaos tulisannya APIK. APIK naon ya? Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan. Kurang diartikan beda abik teh. Aa pengen istri Kuningan. Alhamdulillah. balik ngaji anu nyegat. Epi, Ustaz Epi leres teteh tadi teh hareu teh. Nu mana Bu? Nu apik. Ah pengen istri kuningan. Sok bayar we ku Ar-Rahman. Urang teh reuwas teh apa Ar-Rahman. Mun apa harita kawin balik di Kuningan. Dina ngapalkeun ge mah jadi amal saleh dan niat ge keur hayang kawin. Teu meunang mang. Entak rek ngapalkeun teh rorea mah. Kahanapna sarua nu opat salapana dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan sama. Kembali ke Al-Baqarah 213. Tadi keren banget ayatnya. Wa kana nas ummatan wahidah. Kana nas ummatan wahidah. Keadaan kamu itu asalnya satu dahulunya. Lalu Allah mengutus para nabi, pabasahulunu nabiyyin, menyampaikan kabar gembira dengan diutusnya nabi dan peringatan, memberikan aturan tongkie-tongkie, jangar, jangan, jangar itu singkatan, jangan ingkar, jangan melanggar. Jadi jangar ya. Diturunkan bersama mereka para utusan itu nabi itu kitab sebagai bahan rujukan penyelesaian masalah yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini yang disebut tabayun. Sok adil. Kan malam lucu tuh di Al-Muntaqin ada yang nanya, "Ustaz, apakah suara wanita itu aurat?" Heeh. Suara wanita aurat. Berarti awe lu ngomong. Awas tergesa-gesa terus ditoaan bid'ah pisan. Komo salawatan suara ibu-ibu ngaji tengah poe astagfirullah loba baraya astagfirullah loba nu menta eta mah salawat nu pedit. Ini jangan tergesa-gesa, musik haram kela. Musik itu nada. Ya, terus hitut jadi haram. Dahar ceplak jadi haram. Huay disada jadi haram. Al-ajalatu minas syaitan. Kalem, yang paling paham Al-Quran itu Rasul, cik balik kendi ke Rasul. Bagaimana Rasul bersikap? Tuntaskan wawasan. Berpikir tuntas itu berwawasan luas. Tegas, jangan ingin puas. Lengkapi data teh. Ada sharih, ada sahih, ada munqati. Belajar ilmu hadis. Ada yang hadisnya terputus, ada yang hadisnya ahad, satu riwayat saja, ada yang sanadnya sahih, matannya doib. Teu enteng masalahna teh. Hayu urang jadi tambul we teh di sanguan. Sok ngadar nog nog kulub tong dipesek heula. Kumana yang terjadi? Ndok tenepi panon ngajeleng, matak loba popolotot. Nafsu karena ngunyahna teu lembut, paham ya? Ruksak pencernaan ge, hate ge hancur. Arateun ningali nu kitu nu kieu teh, ai si babi hayangeun teu dirina jadi babi. Tanyana ka babi tong ka urang. Coba investigasi. Babe, hayang teu maneh jadi baby. Ngungkuk Lembang daerah. Saha atuh nu hayang cenah matak Lembang tungku ge era indung bapa aing babi. Coba urang mah lahir bukan dari pernikahan yang sah cena. Tapi kalem be aya nu haram tibatan maneh naon tah atuhun babi hamil karena sudah babi mengandung babi jadi double haram. Ini kan masalah kearifan. Saya salut ke Bali ya. Awas, kudu objektif. Nyangka saya di pendukung Hindu deh. Salutna teh naon? Nyimpen motor di mana wae, gantungkeun kuncina, dua poe-dua peuting, aman. Saya tanya, kenapa bisa senyaman dan seaman ini? Di sini kita percaya karma. Ruh dewa bergentayangan. Kalau orang mencuri, pasti dia akan dicuri lagi. Nah, urang ku Allah tersiun. Jadi yang jadi maksiat dari maksiat itu bukan maksiatnya, tapi siapa yang dimaksiatinya. Dalam Islam tidak ada karma. Hukum bukan mangkarma, hukumullah. Hukum malah nu mangkarma, nu Allah. Maka saya bertahan di Islam naon. Islam tuh begitu elegan, indah, supel, humble, tapi jadi riweuh karena kita enggak paham cara mengamalkannya. Dibere Ferrari alus, teu paham mengendalikan namanya tiba-tiba radu. Gue bener tuh. matak teu boga-boga. Karena Allah apalun mun dibere sombong maneh mah. Teu dibere wae dipotona Ferrari batur. Ya. Jadi pantaskan diri, layakkan diri untuk mempersatukan hati teh, hati orang yang urang sorangan kahiji can. Nah ini persoalan, jadi enggak bisa mencerca keadaan, judgement orang lain, nu berat mah ngaji diri. Maka kembali kepada Al-Qur'an. Ku Al-Qur'an dijelaskan untuk memberi keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Tah kapangi sia nu riweuh jamaah, ustad-ustad nu beda pendapat terus mung eleh. Ieu ayatna, wantun galeuh teu wantun lageuh, mun teu satuju yeuh joget sok. Diuk atuh ka dieu ngobrol. Lain hog-hag dina sosmed. Tak saya keluar dari grup WA, non hambur batre. Debat teh selesai-selesai. Datang ka dieu duduk manis, bari nginum teh manis, biar hasilnya manis. Dan melahirkan kencing manis tapi nah. Ya. Hanya orang-orang yang telah diberi kitab dan bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Tapi karena kedengkian di antara mereka sendiri, lalu terjadi perpecahan disebabkan beda pendapat. Sepertinya bukan, tapi yang menyebabkan perpecahan itu bagian bainahum, kedengkian di antara mereka. Oh, saya mah sekolah lagi di Mesir atuh. Budak eta di mana? Hati-hati tuh udah bahasa iblis itu. Terus Nabi bergelar. Nabi diberi gelar itu oleh Allah. Ayat kan Nabi nyebut Haji Muhammad Rasulullah. Nuriwe di Indonesia hungkeu nyeri hate balik ti Arab tuh disebut haji. Sakitnya tuh di sini. Udah gampang hayang boga gelar ha mah. Nyeun atuh ngaran dina ha Hermawan Wawan misana. Ha Wawan lain Haji Hermawan. Terus hajina dua kali jadi haha. Hajina tilu kali jadi hahaha. Riweuh. Istri Islam riweuh. Ya. Jadi penyebab perpecahan itu kedengkian, awas jangan ada di kita. Merasa benar. Jadi bisa jadi itu bertanya heula kunaon maneh kitu. Al-musbit yatlubu dalil, menentukan suatu itu perlu alasan. Kunaon gagaro ate, sanajan aya garo-garo teh ate. Kunaon seri, nyayang seri we, sanajan aya seri koneng nyamicen era lah. Maknanya jadi luas. Di dia penting na ngaji teh. Lalu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki untuk bagaimana dia memilah dan memilih mana jalan yang lurus. Jadi yang geus dibejaan kitu keneh mah antep we. Enggak ada waktu udahlah dikasih tahu udah, tapi bedegong oh berarti dia benar. Sudah, kalau udah merasa benar susah ngingetinnya, benar enggak? Nah, tapi ada solusi nih. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ke geus diingetan ku Allah ka ciri ngahiji deui mah. Terus kudu kitu. Sok masjid kosong. Kenapa? Karena tidak ada bencana alam. Tapi mun aya banjir, masjid pinuh secara otomatis. Terus kudu aya banjir tiap poe. Ame berjamaah wae. Malah jeung monokna pas banjir mah nya. Ini pelajarannya, ketika tsunami Aceh terjadi, bangunan apa yang tegak berdiri? Terus supaya ke masjid kudu aya tsunami. Riweuh. Tapi betul, itu pun terjadi zaman Nabi ketika perpecahan, sengketa, perselisihan berkembang di mana-mana, kaciri mana balad, mana musuh. Sakali Ahok ngahina agama, 7 juta Islam berkumpul, terus kudu aya nu ngahina wae. Ulah atuh, mun urang teu bereaksi teu ngahiji hate, tidak satu nurani, satu frekuensi, satu resonansi, orang keur ngahina agama orang, jadi cek musuh Islam teh gampang. Islam mah tong diancurkeun, da keur ngancurkeun dirina sorangan. Siga urang tara digoda setan. Setan ge ngitung atuh naon ngagoda si Epi? Si Epi mah teh digoda ge hideung. Nya da boga kalkulator setan ge atuh. Urang ngagoda ka jelema anu hideung maksiat teu kudu digoda, digoda ge hideung sia teh mah jiga nganteur ka nu ludeng percuma. Naon diantar da ludeng kitu. Ini persoalan, mangga kalem Islam Indonesia itu tidak akan ada yang menyerang. Karena apa? Karena mereka paham, teu diserang ge ngesilih serang wan ummah. Jauh karena kata eta teh. Sok ayeuna geura. Tak ngaji mah saha we der-der. Ngan ulah aya pangkultusan, bisa jadi ilmu teh tinu cicing tapi tulus nya, tinu gandeng tapi bener. Sok pelajari secara arif ngan ieu wasitna. Balikeun kana Quran di mana dalilna teangan deui di imah teh. Supaya jadi ustad ke efekna, oh minang ngaji tad ayatna nu ieu kapanggih. Maka kata Allah, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang. Kakara tah kapankah datang pertolongan? Butuh pertolongan Allah. Padahal ini solusinya idza ja'a nasrullahi wal fath. Sok arasup ngahiji we heula. Ke geus ngahiji mah sabilulungan persatuan tembong. Nya cek lagu Sundanya. Sabilulungan persatuan tembong. Sabilulungan dasar gotong royong. Ieu mun hayang hampang persoalan berjamaah tuh ngaji ngan ulah permusuhan dan jangan ada kepentingan. Bagaimana supaya persatuannya terlihat? Al-Baqarah 215, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Nah, ngahiji mah ingin menyatukan umat. No label, ini keren nih, no label. Eueuh ngaranan pada aya nya no label eta teh ngaran. Sakali deui geura. No label teh eueuh labelan, eueuh labelna teh no label. Nya. Jadi semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, apa ya Rasulullah ketika perpecahan terjadi? Geus tong loba ngomong, lobaan sedekah weh. Apa yang harus kami infakkan ketika persoalan itu terjadi? Geus dakwahna tong ku carita, ku charity weh. Maka saya sama Sufah Baitul Mukmin pindah-pindah masjid, ngumpulkeun dana ke rumah yatim yang hafid, berjalan laun jempling. Laporkeun euy sing jadi fitnah. Nu lucu deui, cik live streamingkeun atuh cik saya teh seperti malam ini live streaming YouTube ya. Beaktan kuota berarti ya panitia jujur teu wani nyokot tina hasian dikumpulkeun, saya menangis bahagia. Nah, ngomongnya mun teu boga kuota ngomong ka urang, nya ngomong we hungkul lah. Nya minimal tetring mun urang aya kuotaan gitu lah. Karena godaan sekarang itu harta, tahta, wanita, kuota, dan jumlah anggota. Tapi sekarang utama. Ya cek oma irama mah gitu. Jadi impak sedekah charity. Menyatukan umat itu gampang. Cina nyara ratu. Mina ngaliwet di masjid. Wah ngahijinya ratunya. Kerupukna. Tak umat Islam teh satu ketika teh bakal dicabik-cabik. Seperti makanan yang di riung ku jalma lapar. Amin kilatin nahnu yauma idi ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idin kasir. Jumlah kamu banyak. Kenapa ya Rasulullah? Nasib kami seperti makanan yang dicabik-cabik orang lapar. Gusaun ka gusa isel. Kamu banyak tapi tidak berkualitas karena banyak perpecahan, banyak perdebatan di dalam ruh Islam saat itu, sehingga nuji'at fi barakatil wahyu. Qur'annya enggak ngaruh, dicabut keberkahan wahyu. Ngajina di mana-mana tapi pasean lagi ngalegaan. Nuji'at haibatal Islam, sehingga dicabut kehebatan Islamnya, seperti macan ompong teu pangaruh. Apa penyebabnya ya Rasulullah? Al-wahnu. Ma huwa al-wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah bicara tarif, bicara, saya katakan ya, banyak tuh yang nge-DM gak saya jawab, di samping banyak haroream, kalau pengen ngundang Ustaz Epi berapa tarifnya, emang orang PL, itu rek ngaji rek riwuh, tongahina agama, samanan kolilan istorau dolalata, menjual agama, kesesatan dengan petunjuk, walatastaru biayatina, jangan kau jual ayat-ayat Allah itu dengan harga sedikit. Ustaz kerjamaah, kerjamaah tong nanyakeun tarif, bayar sing mahal. Nepi ka begang kieu. Saha nu ngahina agama teh ieu? Tong sok nanya mun urang narip riweuh. Narip 10 juta misalkan saja mun itu rek mere 20 juta geus ngabatasi rezeki eta teh. Benernya? Geus sae kumaha Allah atuh. Nu ikhlas mah pangina jang nu ikhlas. Saya pernah tuh satu ketika capek sajam menyanges lah, lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Di mana Bapak Kantarogong nyanges pencetan lah, saya mah penyakitnya kalau kena angin langsung ngulik bek, anti AC saya mah, dadayak pemuda yakin atuh ngulik bek pencetan kukru. Malam juga di mana tuh saya tumbang ya, pulang dari Bali, ternyata malamnya ada jadwal patok besi, apa patok besi? Curangnya tong make patwa, tena naon tad, pekte bener ayana naon, jauh, ya bakari nyewel. Tapi udah tugas, Pak Haji puntennya, abdi soca tos ruam popotuan wae, nyungken ruangan khusus, ngagoler, cobanya nyautan panas dalam. Rudak dengan Adam Sari itu tempat separah dan di Bali saya gak bisa tidur, molotov saya memuncangan. Kajian terakhir saya di Hard Rock Cafe ya, ketemulah Superman is Dead, ketemulah home band Bandung. Anjir, si Ustadz dia cicing orang ngaji, orang ngadoa supaya keadaan berubah secara perlahan. Kurang tidur lah otomatis ya, pulang Bandung. Ternyata ada malamnya tuh ada jadwal di sana. Awak kurang telin Robocop itu. Leles, ay leles mah eudeui jalanna kudu digelangnya. Digelang we urang teh. Ngaheurasan deui. Tapi eta si Pak Haji jagoan ka dieu Ustaz cenah. Langsung dicokot. Wah, wow, Ustaz gusinya bengkak. Dicokot di dieu. Ngeunah mencetna teh. Dak, saya dibikin pingsan. Langsung ke Sang Tiis keluar. Ustaz kurang tidur. Ustaz tegang. Ustaz kurang tidur nu intina mah. Tapi Pak Haji karasakeun sekali di mun tilu kali pae aing. Ikhtiar. Jadi tubuh pun punya hak. Umat untuk bersatu pun punya hak. Cuma dengan cara yang tidak merusak. Maka jawabannya di dia, perbanyak charity, infak. Sedaqotun tanpa ulbala, sok sepakat gerak. Namun samemeh ngaji dahar heula damai. Urang macan ngaji, naon ngaji diheulakeun dahar encan. Dan nafsu ningali ustad teh, hayang ngadahar. Nu pura-pura heulai aya, nu dehem wae aya. Ya. Ayo nunutan mau pura-pura, mau jelma pura-pura nunutan, mau mungkin entah mah asli. Ya. Maka mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan untuk kedua orang tua. Kenapa saya sering bicara ibu, bicara kedua orang tua? Ini susunan dasar supaya dakwahnya benar. Tak doakan saya ada usia sampai tanggal 29 saya mau gendong ibu saya bukan karena lumpuh nazar we hayang ngagendong tawaf jeung si mama ngulingan Ka'bah supaya dakwah saya diberikan kekuatan dengan ridho Allah melalui ridho orang tua. Iya ayatnya prioritaskan dulu orang tua rek jihad ge dicarek ku Nabi. Ingat hadis itu, kamu masih punya ibu? Ya ngahijikeun hate mah hijikeun hate urang jeung indung urang da urang teh lahir ti dinya. Agama teh yatim eueuh nu ngurus, kebayang teu mun indung urang semaot urang jadi yatim. Jadi agama teh perlu diurus, nganu bener ngurusna mah indung minta doa ka indung supaya ngahiji jeung kaayaan, aya ridho Allah bersatu dengan kita wan ummah. Kana lain nuturkeun nu safrekuensi. Ya. Lalu apa lagi setelah ke ibu, kerabat, keluarga, anak, istri, anak yatim. Kalau ada di sekitar kita, ulah ngaji mineng, tapi pendusta agama, karena tidak ada praktikli, menyentuh anak yatim caririk. Sok mun anak urang yang jajan terus kolot teu boga duit, gimana perasaan kita sebagai orang tuanya? Untuk boga agama dikadek ya. Nu boga duit ku aing, ku goblok anak aing. Nyeri we pokona mah. Untung boga wae nya. Tahina pertanyaanna ditanyakeun ka hana hate. Kalau anak yatim pengen jajan, minta jajannya ke siapa? Jawab dalin jumaahan. Maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Agama tidak bersatu karena kita tidak mempersatukan aturan dengan apa yang diminta agama. Maka Nabi, seorang yatim yang mampu menggoyang Mekah menjadi seperti hari ini. Orang tua, kerabat, yatim, charity. Lalu apa lagi? Hendaknya memperhatikan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Tuh katamu kudu bager, jadi loba balad. So kemarin disambut banget pas ke Bali itu, all endorse, semua gratis, ngan haroream bab tuangan mah duh sin aya B2, tapi akhirnya saya makan B2 bebek ya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi solusinya satu untuk wan ummah ini, tolong no label, banyakin gerakan charity-nya, membantu bencana alam, peduli jomblo, dijodoh-jodohkan, itu kan kebaikan ya Ratu ya. Ratu sudah siap malam ini? Nggak tahu malam ini aku bawanya pengen pakai jas, asarek dikawinkan, ya. Meringankan beban orang lain, barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan bebannya. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Gampang. Senang nggak kalau urusan kita dipermudah? Maka no label ini mudah-mudahan menjadi sebuah apa, pemrakarsa kebaikan-kebaikan yang diisyaratkan Quran, supaya secara otomatis persatuan itu terwujud atas dasar keikhlasan kita berbuat dalam berkarya untuk kemaslahatan umat. Setuju? Tidak harus banyak pertanyaan ya, dua saja. Ikhwan satu, akhwat satu. Sok MC. Baik, ada yang mau bertanya? Dari akhwat dulu, soalnya ini ada goodie bag dari pihak no label. Cimo nanya. Tiap yang bertanya akan ada goodie bag. Citong nanya wae ditanyaan atau kali. Sok. Panitia, silakan. Silakan sama Ustaz aja ditunjuk. Sok. Nyampe enggak ke sana? Itunya. Sok uci berdiri atau mau diberdirikan? Siapa yang mau bertanya, silakan. Sok uci kerasin aja dah kadengekan. Silakan. Aku buka jilbabnya ya. Sok. Ustaz mau nanya, saya dubbing ya. Ustaz mau nanya kan kalau misalkan lagi sholat terus yang lain kasihan, kamu jangan egois. Aku yang mewakili kami buat semua. Dan aku hafal banget kata-kata kamu, sok diulang nih. Ustaz mau nanya ya, kan kalau mau sholat terus kalau lagi sholat tiba-tiba di tengah-tengah sholat tiba-tiba gak fokus. Sampai suka lupa rakaat keberapa ya, nah, gitu. Siap. Berhenti, oke. Dakmai yuri buka, kamu ragu. Dakmai yuri buka, tinggalkan keraguanmu. Ilama la yuri buka, itu belum ekstrim. Kadang ada orang lupa rakaat, benar nggak? Itu dua tilu, dua tilu gitu kan? Itu semua mengalami. Makanya sholatnya harus fokus menggunakan sunnah, fokus ke tempat sujud, karena setan datang udkur kaza wa kaza, ingat ini ingat itu. Kenapa dalam sholat imam harus mengingatkan sawu subuh bakum, teruskan dan rapatkan, karena setan kalau adan pergi, adan beres datang di asup kasap sap nurenggang, lalu nu tadi ngasupkan sindrom yuwaswisu udkur kaza wa kaza, berbisik ini itu, ingat ini itu. Nabi bacaan pabelit sampai hentikan atau lanjutkan, kan begitu kayak hubungan kita aja. Ya, hentikan atau lanjutkan. Takuma Ustaz mun fenomena kieu terjadi, kamu diam dulu, tarik nafas, maka jangan lupakan rukun tu'maninah. Jeda antara bacaan dan bacaan, gerakan dan gerakan. Maka sunnah di dalam sholat secara sunnah Nabi itu maca bismillah ge Al-Fatihah kudu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanjangkan belakangnya. Biar kita fokus ke bacaan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nada ciptakan sendiri. Yang penting ulah salat tajwid. Arrahmanirrahim. Kau mau kerboga masalah mah. Ngenana tahajud sampai cirik. Tapi kita berkata-kata dengan Allah. Karena ketika kita sholat, kita sedang bercengkrama dengan Allah. Nah bagaimana Ustaz kalau lupa? Faktornya banyak. Itu teh karena tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Reka mana atu uci? Ini kan terjadi kan? Lalu bagaimana sikapnya Ustaz? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, tenanglah. Reka mana? Ulangi lah. Ulangi, bukan berhenti. Nggak boleh memberhentikan sholat kecuali dengan hadas. Nggak boleh ngehajar dibatalkan. Temenang mantak, temenang ngehirianu sholat. Tah si ratu tuh so ngehirianu si uci. Itu apa saya? Eta geningan. Sakosan mendak gitu. Apa nabi kapa kosan anaknya? Kayak naon ya Ustaz Epi punya indera keenam. Ya, set. Sok digoda, wah, tah. Yang seri tapi kabata dorakatan ngabatakeun. Tidak ada yang membatalkan salat kecuali hadas yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang. Di luar itu haram. Assalamualaikum, jawab dong. Padahal jawab salam teh wajib. Entah saking pentingnya salat, ulah anu ngaganggu. Keun aya interan mah nya tina hiteut naon mah, ditong lain kahayang. Nya, maka uci harus menenangkan diri di dalam salatnya. Lanjutkan, tapi kalau ragu ulangi. Maka ketika kekurangan dalam sholat, beda dengan etika kekurangan dalam wudu. Kalau wudu merasa batasannya kan 3. Ini 2, 3, sudah. 2 juga anggap 3, biar tidak menghambur-hambur air. Tapi kalau kekurangan dalam sholat, kalaupun 4, merasa 3, tambahin saja 1 rokaan. Karena pahalanya gak akan hilang. Nuh lama kurang di nuh sholat. Nuh gitu, Ci. Oke? Sudah tenang? Berarti kamu udah berapa? Kamu pertanyaan udah berapa? Satu lagi, jadi dua. Kamu mah suka dijadiin yang kedua ya? Sok atuh bae lah. Senya sok. Kan katanya kalau misalkan lagi sholat, kurangkan lebih dari 3 kali, itu kan katanya membatalkan sholat. Nah kalau misalkan ada, terkuat daripada kita fokus ke lihat mana Ustaz? Lain masalah batalnya, sholatnya mandi heula. Kan aya toharo, eta mah geus lain batal di salatna teu mandi. Teu membatalkan ngan kunaon gagaro wae kan kitu. Sakali deui nu ngabatalkeun salat mah hadas. Gagaro mah teu batal. Gerak teu batal. Selama geraknya ada kepentingan seperti gagaro, seperti Rasul lagi salat ditumpangin cucu-cucunya, Rasul tidak langsung serta-merta berdiri ngabongkeur salat pangijing Allah budak nepi ka keledug. Rasul tuh bijak banget, diturunkan heula tuluy manehna ngangkat deui. Tah ieu masalahna, Ustaz, 3 kali gerakan dalam salat membatalkan? Enggak ada hadis yang menyatakan batal, tapi kunaon gagaro wae? Eta tah masalahna mah, mentak seuseu ibak. Ibak juk. Next. Ikhwan, satu. Udah jam 9 nih. Sok, yang mana MC tergantung lah. Tak dapat door prize, Uci. Si Uci jeung si Ratu mendominasi pertanyaan teh cik nu lain atuh. Giung ah. Cik mana-mana, sok. MC terserah lah. Oke, dari mana Mas? Dari tadi heula apal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar yep. Oke. Al-Islamu guroban. Islam itu asana asing dan bakal kembali kepada wasaya udu guroban. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Asing itu ya kerasa enggak ketika kita hijrah? mengasingkan diri, lalu teman-teman juga mengasingkan kita. Mana yang nanaonan lah ke masjid? Nanti tuh nggak ujung setan ini hari dangga ya, nama ngaji wae panas cina. Ngerasa nggak? Dan itu resiko berkeislaman. Di dia loh babatur teh di lembur masuk. Ya, mata kayak rindu ah ngaji ah. Kenapa? Karena kita kesepian dalam keramaian di daerah kita. I uci yang ratu nyes teh dari pengajian di kosan nama pas ya wae. Kenapa? Ya, mata ngaji. Nah, betul itu hadisnya sahih. Nabi yang menyatakan bersabda bahwa sing sabarnya Islam itu akan awalnya asing tuh di wawuhan akan kembali di umatnya terasing. Di umatnya di terasing nate. Bukti ada hadis yang ini. Sayati ala nas jamanun, akan datang satu masa kepada umatku kelak sigana ayeuna layabqa minal Qur'an, tidak ada Al-Qur'an ilasmuhu ila rasmuhu, kecuali tulisannya saja. Loba nu maca loba nu henteu. Jaradi kaligrafi. Ini fakta kan terjadi kan? Layabqa minal Qur'an ila rasmuhu, tidak ada lagi Qur'an kecuali tulisannya saja. Walayabqa minal Islam, ya nu paling parah. Ilasmuhu, tidak ada lagi Islam, tinggal namanya saja. Ya ngaku Islam, ya ngaku Islam, tapi tidak terasa amalannya. Islam KTP, tapi jadi sinetron. Saya curiga nanti yang memenuhi surga bukan orang Islam, tapi KTP. Terus mau ayat dari masjid, kecuali bangunannya saja. Sampai kalau dibaca hadis-hadis tentang akhir zaman, ngeri. Nanti fenomenanya akan seperti ini faktanya. Budak urang ngaliwat ke uhwah, tapi ukur ngomong kieu lain asup. Eta teh euy ngaran bangunanna teh masjid euy. Baheula kolot urang sok ngarariung di dinya, tapi masjidna lain pinuh ku pangajian ku jukut, artinya sudah jadi puing-puing, ngeri enggak? Tapi kehidupan masih ada dan itulah fitnatil mahya, fitnah kehidupan akhir zaman. Dan hadis itu benar. Punten ya, sono nama sono, saya dari pagi ini sekarang saya nyesek, mudah-mudahan sehat. Besok saya ke Tasik, pulang dari sana libur sehari, umroh 9 hari, terus harus pergi ke Australia kalau tidak salah, terus ke Jepang, entahlah masih ada umur atau tidak. Tapi saya butuh doa dari semua karena perjalanan masih panjang. Semoga saya disehatkan ya, semoga saya dijuarakan, dan semoga semua diijabah doanya. Yang belum dapat pasangan, mudah-mudahan dipercepat dapat pasangannya ya. Yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya. Yang berniat umroh dan haji, dihajikan dan diumrohkannya. Teka tanah suci ge ka jalan suci lahnya. Anu kergering disehatkeun ya. Yang ingin membahagiakan siapapun Allah kasih fasilitas untuk membahagiakan siapapun. Yang sedang bertikai sesuai tema kita malam ini, mudah-mudahan diberikan kesadaran untuk kesabaran mentabayuni persoalan sehingga tidak pecah hati ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kita, terlebih antara saudara-saudara kita. Yuk saya tutup dengan doa tentang persatuan dan kesatuan. Allahumma yuk ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami untuk tetap bersatu dalam frekuensi yang engkau ridhoi. Binuri hidayatika, cahayai kami dengan cahaya petunjukmu. Terima kasih Allah, engkau berikan tenaga kepada kami sampai malam ini untuk mengaji dan mengkaji. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau mencahayai bumi ini. Binuri samsika, dengan cahaya mataharimu. Abadan-abadan, merata dan selamanya. Ya Allah, persatukan hati yang terpecah, damaikan yang sedang bertikai, jauhkan dari kedengkian dan perdebatan. Wujudkan umat yang satu dari permohonan kami malam ini. Jadikan kami satu bersatu bersaudara dalam akidah yang sama, dalam tauhid yang sama. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ar ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastagis. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana warhamna wardu anna wa taqabbal minna wa adkhilnal jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja, jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.